Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali pada hari ini kembali kita berjumpa di acara kita, acara Penyejuk Kalbu, di mana pada hari ini kita akan membahas tafsir ayat suci Al-Quran melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas ayat ke-8 dari surat Al-Kahfi, dan nantinya bersama kita studio ada ustaz kita, Ustaz Dr. Haji Muhammad Sofyan LCMA, yang akan membantu kita untuk memahami secara lebih mendalam tentang ayat ke-8 dari surat Al-Kahfi ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-8 ini punya kaitan yang sangat erat dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang keseriusan rasul, tentang bagaimana rasul punya ambisi yang besar kalau masyarakat Arab pada saat itu dan seluruh umatnya itu akan mau menerima tawaran dakwah yang beliau sampaikan. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala asarihim. Hampir-hampir saja engkau mencelakakan dirimu Muhammad karena engkau berharap sangat besar kalau mereka itu beriman dengan tawaran-tawaran kebaikan serta dakwah yang engkau sampaikan kepada mereka. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwa inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk menguji mereka. Nah, barulah di dalam ayat ke-8 ini Allah kembali menggambarkan, dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Artinya, di dalam ayat ke-8 ini Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia, yang jelas Rasulullah SAW sudah memberikan petunjuk kebaikan kepada kita semua. Jadi kalau ada yang mau beriman, maka Allah mengatakan wa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kami perindah bumi itu untuk mengetahui siapa yang paling baik perbuatannya, siapa yang tersadar untuk kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, menjambut tawaran dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW, menjadi khalifah-khalifah terbaik di muka bumi. Sebaliknya, kalau ada yang mencoba untuk diingkar terhadap syariat Allah, untuk tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, maka Allah memberikan ancaman melalui ayat yang menjadi kajian kita pada hari ini. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Kami akan menjadikan di atasnya tanah-tanah yang tandus lagi kering. Kita bisa memahami dari ayat ini bahwa Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Yang jelas Allah sudah memberikan fasilitas akal kepada kita untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu sendiri ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang begitu sangat banyak. Ya, lihat di sekeliling, ya, lihat diri, lihat di sekeliling kamu, maka kamu akan bisa mengetahui betapa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang begitu sangat menyayangi diri kamu. Akan tetapi kalau ternyata setelah Allah memberikan akal yang baik, setelah Allah memberikan kemampuan dan potensi yang begitu sangat besar bagi kita untuk mencapai hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah, maka kalau ternyata itu tidak pergunakan, Allah Subhanahu wa taala sudah selayaknya, bahkan sudah sangat wajar kalau ternyata memberikan hukuman kepada orang-orang yang ingkar kepadanya. Jadi ini harus kita pahami benar bahwa Allah tidak memaksakan kita kehendaknya. Walau syaa'allahu la ja'ala man fil ardi kulluhum kullu man fil ardi walau syaa'allahu la ja'ala man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Allah ingin, maka Allah akan menciptakan seluruh makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini untuk beriman kepadanya. Akan tetapi Allah tidak menginginkan itu, karena Allah hanya ingin kalau kita tersadar dan menyembahnya atas dasar kerelaan kita dan karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita studio sudah ada ustaz kita. Kita persilakan Ustaz Dokter. Ya, pemirsa RRI dimanapun kita berada, saya ingin mengatakan bahwasanya dalam 5 menit kita bisa kaya raya, dan dalam 5 menit juga kita bisa hancur binasa. Artinya surat Al-Kahfi ayat 7 dan 8 kita dapat menyaksikan dalam sekejap mata Allah bisa menjadikan bumi ini sebagai zinatan laha, perhiasan yang sangat nikmat bagi semua manusia. Dan pada saat yang sama juga Allah bisa menjadikan bumi dan segala yang ada di atasnya ini menjadi tanah tandus kering, kebalikan dari perhiasan. Jika perhiasan kita sangat membutuhkannya, tetapi tandus dan kering adalah sesuatu yang kita benci. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sengaja menggunakan beberapa kata-kata penguat. Di sini ada kata-kata wa dan kata-kata inna dan juga laja'iluna. Benar-benar kata-kata la merupakan sebuah keseriusan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam sekejap kita bisa tandus dan dalam sekejap kita bisa subur. Kita perhatikan dalam 5 menit tsunami di Aceh bisa menghancurkan yang menjadi perhiasan, bisa menjadi tandus kering, basah dan lain sebagainya. Dalam sekitar 5 menit gempa di Jogja, di Nias dan lain sebagainya, Allah bisa mendatangkan banjir besar seperti di Thailand. Allah bisa mengeringkan bumi seperti beberapa hari yang lalu terjadi di Pulau Jawa. Dan Allah juga bisa mendatangkan hujan yang bertubi-tubi sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Disinilah pendekatan pemahaman kita terhadap surat Al-Kahfi. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mampu menjadikan apa yang ada di bumi ini menjadi tandus dan kering. Ustaz Perdana, saya melihat bahwasanya ayat ini merupakan bahagian yang tidak bisa dipisahkan dari ayat sebelumnya. Artinya, jika Allah ingin berbuat kebaikan tanpa pengaruh siapapun, Allah mampu melaksanakannya. Demikian juga, jika Allah ingin menguji manusia itu dengan tandus, kering, dan lain sebagainya, Allah juga tidak perlu dengan andil makhluk lain. Disinilah nilai tauhid yang sangat amat tinggi yang harus kita miliki, bahwasanya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini merupakan sesuatu modal untuk melangkah hidup yang lebih baik. Sehingga dalam ayat 7 kita saksikan, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di atas bumi sebagai perhiasan bagi bumi itu. linabluwakum. Untuk apa Allah jadikan itu? Untuk kami uji mereka, manusia itu. Ayyuhum ahsanu amala. Siapa dari antara mereka yang lebih baik amalannya. Kemudian pada ayat ke-8, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya benar-benar Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan apa yang di atas bumi ini menjadi tandus dan kering. Saya melihat bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah absolut. Kekuasaan Allah adalah pasti. Jadi semakin dekat kita dengan Allah, kita akan semakin bahagia. Semakin jauh kita dari ajaran Allah, maka hidup ini akan semakin tandus dan kering. Pemirsa RRI, dimanapun Anda berada, para pendengar, kita dapat menyaksikan bahwasanya apa yang terjadi hari ini, terkadang kita banjir, terkadang kita kering, ini menuntut kita untuk terus berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berbuat baik, maka alam ini akan semakin baik pula. Baik, terima kasih Ustaz Sofyan. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh narasumber kita Ustaz Dr. Haji Muhammad Sofyan SCMA. Patut menjadi renungan kita semua bahwa ternyata ada nilai-nilai tauhid yang harus kembali kita perkuat, meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bebas dan memiliki kekuasaan untuk berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Sadarilah ini karena kita adalah makhluk yang lemah, dan bagaimana caranya supaya kita selalu berusaha bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia adalah Tuhan kita, pencipta kita, dan Dia adalah Maha Penguasa. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.